Brooklyn, Salmon, and Lion. Let's go. Fred Bell sedih. Yeah. Gua capek kena ghosting. Makin lama makin sinting. Apa gua kalah tanding? Simpan gak bisa kecil. Ay, yeah, ay. Gua benci Irfan. Jadi perhatian semua perempuan. Pada hati tidak kapalan. Yeah. Kontol jembut anjing bangsat. Semua cewek kena Bestel TV Irfan anjing, Rata juga anjing. Gua capek kena ghosting. Makin lama makin sinting. Apa gua kalah tanding? Simpan gak bisa kecil. Ay, yeah, ay. Gua benci Irfan. Jadi perhatian semua perempuan. Pada hati tidak kapalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji Irfan dua-duanya kapalan. Kemarin aku lihat Irfan panuan di dekat pantat sebelah kanan. Tapi masih banyak.